Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, melakukan salat subuh berjamaah dan diteruskan dengan talabul ilmi. Dua hal ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau mensyarah hadis Nabi alaihissalatu wassalam, man ghada ilal masjidi awraha a'addallahu lahum nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha. Barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu pagi maupun di waktu sore, a'addallahu lahum, Allah akan berikan kepadanya hidangan-hidangan yang sangat mewah fil jannah, di surganya kelak. Kullama ghada aw raha, pada setiap paginya maupun sorenya. Dalam rangka apakah kaum muslimin berangkat ke masjid pagi dan sore? Disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam rangka dua hal. Yang pertama, lissolatil jamaati, untuk menunaikan salat berjamaah. Dan yang kedua, untuk talabul ilmi. Dan kita alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita datang ke masjid ini dalam rangka dua hal ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak disiapkan bagi kita hidangan yang sangat mewah di jannatullah, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin terakhir, nomor yang ke-100. Kita masuk sekarang 101. Masih dengan bab yang sama, bab fil mujahadati. Bab tentang perintah untuk kita bersungguh-sungguh. Mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-101 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Muttafaqun alaih. Hadis yang pendek dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hujibatin naru bisyahawat, neraka itu pintunya diliputi, ditutupi oleh syahwat-syahwat. Wa hujibatil jannatu, dan pintu surga itu diliputi atau ditutupi, bil makarihi, dengan hal-hal yang dibenci. Dalam hadis ini kaum muslimin, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW memberitahukan perkara alam ghaib yang sekarang kita belum bisa mendapatinya, bahwa pintu al-jannah diliputi oleh hal-hal yang dibenci. Apa maksudnya ini? Dan pintu neraka diliputi atau ditutupi dengan hal-hal yang disukai. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, bahwa jiwa manusia itu lebih suka dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsal ammaratum bisu." Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia lebih suka mengajak kepada kejelekan. Lebih senang mengajak kepada keburukan. Ammaratun itu bukan hanya amaratun, tapi ammaratun wazannya fa'al. Senang sekali, suka sekali dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Dan itulah jiwa-jiwa kita. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan pada setiap jiwa manusia fujurnya dan takwanya. Fujur, seruan kepada maksiat dan dosa. Takwa, seruan kepada kebaikan. Didahulukan penyebutan fujurnya, didahulukan penyebutan fujurnya daripada takwanya, karena memang dominasi dalam jiwa manusia itu adalah panggilan kepada dosa, ajakan pada maksiat. Orang kalau disuruh berbuat kemaksiatan itu bercepat-cepat dan menikmati, menyenangi. Tapi kalau diajak untuk ibadah, malas. Apalagi butuh ilmu. Apalagi godanya banyak, rintangannya banyak. Maka terasa berat. Hadirin yang belakang. Orang kalau masuk ke dalam neraka, maka dia harus membuka tirai yang menutupi pintunya. Hal-hal yang disukai. Maksiat, dosa, perzinaan, khamr, perjudian, dan yang lainnya. Orang itu yang disukai. Termasuk kita. Karena kita adalah Bani Adam. Termasuk kita. Yang kedua, pintu al-jannah diliputi dengan al-makarih. Hal-hal yang dibenci. Untuk bisa masuk ke dalam al-jannah, harus membuka tirainya, tabirnya menutupinya. Hal apakah itu? Ibadah, sholat lima waktu berjamaah, diperhatikan qobliyah dan ba'diyahnya, ta'lim ilmu agama, mendalami perkara tauhid agar selamat dari kesyirikan, mendalami perkara ibadah agar selamat dari kebid'ahan, istiqomah di atasnya, meninggalkan larangan-larangan, itu hal yang dibenci oleh jiwa. Maka karena hati kita seperti itu, harus ada mujahadah, harus ada jihad di situ, perjuangan, kesungguh-sungguhan. Ingin ke surga, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, karena situasi hati kita sudah disebut oleh Nabi, melakukan amal saleh sebagai syarat masuk ke dalam jannah itu berat. Namanya berat, tentu butuh energi yang lebih. Beban 1 kilo dengan beban 10 kilo, energinya berkali-kali lipat, 10 kali lipat daripada yang hanya 1 kilo. Kekuatan ini dari mana? Kalau beban, makanan, minuman, jadi energi. Kalau ini, minal ilm. Dari ilmu yang menumbuhkan iman. Yang mengokohkan iman. Dengan iman itu, terdoronglah beramal. Salat subuh berjamaah, satu hal yang berat bagi banyak orang. Mana buktinya? Masjid-masjid yang salat berapa? Waktu subuh sedikit. Ini. Munafikun yang paling berat bagi mereka salat dua, subuh dan isya. Afkulu salawat alim munafikin salatu sibi'ul atamah. Salat yang paling berat bagi para munafikun, salat subuh dan salat isya. Mengapa? Karena mereka kalau salat niatnya riya. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Mereka kalau berdiri untuk salat malasnya luar biasa, malas. Kenapa? Karena tidak ada iman yang mendorong mereka untuk beribadah kecuali hanya satu, menutupi kemunafikannya. Yura'unan nas, karena itu ketika mereka sholat murni riya untuk dilihat, itu dorongannya. Sehingga kalau subuh itu masih gelap, enggak kelihatan. Bagi mereka ngapain sholat subuh, orang keton, enggak bisa untuk riya. Tidak bisa untuk pamer menutupi kemunafikannya. Demikian pula dengan salat isya. Malam, enggak kelihatan. Enggak usah berangkat. Munafikin. Seorang mukmin berbeda dengan munafikin. Dorongannya iman. Iman itu muncul karena ilmu yang bermanfaat. Keyakinan yang kuat, salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Sahabat yang buta saja, Abdullah bin Maktum, diharuskan memenuhi panggilan adzan. Bagaimana dengan kita dan beberapa riwayat yang lainnya? Maka berangkat. Ini namanya energi, power, kekuatan yang mendorong amal. Dan itu satu hal yang berat. Puasa satu bulan, zakat, harta-harta kita sendiri harus mengeluarkan 2,5%. Itu iman. Kalau tidak ada dorongan iman, hamba tidak akan bisa. Apalagi satu sisi harus meninggalkan maksiat. Dalam hatinya sebenarnya maksiat itu mengenakan. Nyaman di hati. Kenapa? Karena syahwat itu disukai oleh hati. Dosa itu digemari oleh jiwa. Dia harus tahan itu. Dia harus tahan. Tidak boleh. Itu dilarang. Itu maksiat. Itu mendatangkan murka Allah. Ini mujahadahnya, kesungguh-sungguhannya sangat kuat. Yuwaswis syaitan bisiki. Ayo lihat. Ayo lihat. Mumpung ada yang cantik. Lebih daripada yang di rumah. Yang di rumah siapa, Pak? Istri-istri kita. Wah, ini seksi. Bisikan itu menggoda. Sifat sebagai seorang laki-laki, memang sudah disebutkan godaan paling berat adalah godaan wanita. Menggebu-gebu. Bisakah kita di waktu itu ghudul basar, menundukkan pandangan? Bisakah di waktu itu kita menjaga agar jangan jatuh pada zina mata, zina telinga, atau bahkan zina hati? Hati itu zinanya apa? Tatamannau tashtahi, berangan-angan. Kadangkala na'udzubillah min dzalik, saya minta maaf bahasanya, yang sedang di berhubungan badan dengannya istrinya, tapi yang di otak dia wanita lain. Ini hukumnya haram, Pak. Walaupun tidak dikatakan zina, tetapi hukumnya apa? haram. Sensasinya dengan wanita lain yang tadi ketemu di jalan. Syahwat itu. Bagaimana cara memperjuangkan diri agar tidak seperti itu? Butuh mujahadah. Butuh kesungguhan. Bisa difahami hadirin? Ya. Menjalankan perintah butuh sungguh-sungguh. Bersabar. Memang harus begini. Nanti beda dengan orang banyak, enggak apa-apa. Nanti kamu dikucilkan sama orang banyak, enggak masalah. Harus begini memang. Kalau enggak begini Allah murka. Itu iman. Bicara dalam hati. Kok bisa timbul seperti itu? Karena talabul ilmi. Ilmu itu disebutkan Syekh Ibnu Taimin urutannya adalah la yakunul imanu illa bil ilmi. Enggak akan mungkin tumbuh kekuatan iman yang mendorong orang itu untuk beramal kecuali diawali dengan ilmu pengetahuan, ta'lim. Itu powernya di situ. Kalau sudah jarang ta'lim, sudah malas-malas ta'lim, akan terasa imannya merosot. Apa buktinya? Lemah dalam beramal. Kesungguh-sungguhan salat berjamaah mulai pudar. Ibadah yang lainnya malas-malas. Kenapa? Karena itu powernya berarti sangat drop, turun. Kalau tidak berhati-hati, kekuatan iman itu akan melemah. Seiring sejalan dengan itu syahwatnya semakin menggebu-gebu. Itulah manusia. Tinggal sekarang kita tujuannya kemana? Kalau tujuannya ke surga, harus kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah walaupun itu dibenci al-makarih dalam hati kita. Kalau kita pengen ke surga selamat dari neraka, harus bersungguh-sungguh tinggalkan maksiat dan dosa walaupun itu sesuatu yang disukai dan dicintai. Hadirin mengatakan itu adalah mujahadah, sehingga Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab al-mujahadah. Kalau orang kok tujuannya neraka, lois gampang banget pak, apa-apa yang diinginkan oleh jiwa hatinya dosa lo kerjakan. Enggak ada pak rasa takut dalam hatinya, tidak ada kesungguh-sungguhan, enggak mikir ngibadah, dosa tok bang tujuannya jenengan badhe teng pundi, neraka kok. Nice. Gurih banget pak kalau itu makanan, senang sekali orang berjoget ria, mabok-mabokan, kemudian berjudi, kemudian berzina, itu sudah satu paket. Iblis membuat paket seperti itu terus, nanti rusak rumah tangganya, kacau laki-lakinya juga, kacau perempuannya juga, kacau, rusak. Itu sangat mudah sekali, tidak butuh sungguh-sungguh, enggak perlu talabul ilmi, enggak perlu hafal, sudah otomatis jiwa itu memang condongnya ke sana. Tapi kalau tujuannya al-jannah, itu butuh yang namanya perjuangan. Berjihad bahasa Arabnya mujahadah. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ya kaum muslimin, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu salat malamnya bersungguh-sungguh. عن أبي عبد الله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما dari Abu Abdullah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhum qala, beliau mengisahkan satu hari beliau salat atau satu malam beliau salat malam bersama Nabi, salat yang begitu panjang. Nah, kita salat subuh bacanya lebih panjang daripada maghrib dan isya. Itu kadang kala sudah berat. Ah imamnya kesuwen. ngomong teng budi bak ati. Mual. Tambah maning, tambah jengkel. Tambah maning, Pak dunia apalah nak ya pak? Kadang saya begitu. Imannya baru segitu. Harusnya dia nikmati. Bacanya imam didengarkan. Dan diikuti seandainya engkau bisa mengerti maknanya. Karena subuh waktunya panjang. Apalagi kalau Jumat. Alif lam mim as-sajadah dan al-insan. Itu makan waktu sampai 20 menit, Pak. Bahkan 25 menit. Dua rakaat. Karena alif lam mim as-sajadah tiga muka. Panjang. Apalagi kalau bacanya pelan. Ya, itu bikin nikmat apa bikin jengkel? Bikin jengkel. Wis alif lam mim sajadah alon jan kesuen. Nah, mari kita dengarkan hadis Hudzaifah bin Yaman yang misalkan salah satu di antara salat malamnya Nabi alaihi salatu wasalam. Qala, beliau mengatakan, "Shalaitu ma'an Nabi dzata lailatin." Aku salat bersama Nabi di satu malam. Ini menunjukkan bahwa salat malam itu boleh berjamaah, tapi jarang-jarang. Nabi tidaklah mengajak para sahabatnya, "Yo nanti malam salat malam, tahajud atau qiyamul lail." Tidak, tapi sesekali. Seperti hadis ini dan hadis berikutnya, hadis bin Mas'ud, hadis bin Abbas, jarang-jarang. Adapun kalau salat tarawih, salat tarawih itu juga salat malam, Pak. 11 rakaat. Disebut tarawih karena ada rohah di situ, ada istirahatnya. Dan istirahatnya agak lumayan panjang. Disebut tarawih karena faktor itu. Itu diperintahkan memang untuk berjamaah. Walaupun Nabi dalam prakteknya hanya melakukan 3 kali. Khasyatan antufdha alaikumus shalah fata'jizukumuh. Khawatir kalau seandainya Nabi melakukan salat tarawih selalu berjamaah 1 bulan penuh, khawatir akan diwajibkan hal itu kepada kalian, maka kalian pasti akan lemah, yakni tidak akan mampu. Kita bersyukur tarawih itu menjadi sunnah. Jangan kita katakan, kenapa kok jadi sunnah, mbok wajib baik. Wow, berat itu pak. Berat itu. Nah, dalam salat tarawih itu ya kaum muslimin, kita kembali ke tema aja. Dalam salat di malam itu panjang sekali. Seberapakah panjangnya? Kita lanjutkan kisahnya yang disebut kala sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman. Fafataha al-Baqarah. Rasulullah setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membuka surat Al-Baqarah. 200 sekian ayat dibaca. Kata Hudzaifah, "Fakultu," aku katakan dalam hati, "yarkau indal mi'ah." Rasul akan membaca surat Al-Baqarah ya paling sampai ayat yang ke-100. Wah, kalau kita sudah marah-marah, Pak. Ke imamnya kurang ajar. 100 ayat. Marah-marah besok di WA dengan nomor apa yang disamarkan. Nomor baru. Pak Imam kalau nyolati mbok ya perhatikan. Jangan panjang-panjang. Masa 100. Akan begitu. Kenapa? Iman kita lemah. Iman kita lemah. Nabi ini perhatikan. Waktunya sholat terawih itu kalau bicara tentang 3 kali sholat terawih. Sholat terawih pertama malam 23. Itu sampai 1/3 pertama. jam 11 kalau seandainya dihitung. Yang sholat siapa? Yang sahabat ada di masjid di malam itu. Nabi tidak woro-woro. Kemudian malam 24 Nabi tidak hadir. Kaum muslimin sudah banyak di masjid. Malam 25 beliau hadir, masjid penuh. Sampai 2/3 malam yang pertama. Sepertiga yang kedua. Sampai jam 2, setengah 2. Kemudian itu terdengar kemana-mana. Pada malam yang ke-27 Nabi hadir. Para sahabat membludak sampai jalan-jalan di luar Masjid Nabawi, sampai ke jalan-jalan menyambung shofnya. Sampai kapan? Menjelang subuh. Sampai kami khawatir tidak bisa makan sahur karena waktunya mepet sekali. Wong para sahabat imannya tinggi, Bang. Begitu lama malah justru semakin banyak. Kalau kita semakin lama shofnya semakin mengalami kemajuan, Pak. Ya. Padahal lunga. Ya, sholat anak-anak kesuwen lah. Cari masjid yang sedikit rakaatnya atau sedikit ayat-ayatnya. Karena itu kita dapati dalam hadis ini Rasul membaca surat Al-Baqarah tepat pada ayat yang ke-100. Kata Hudzaifah, "Tsumma mada." Ternyata lanjut. Bacanya lanjut. Hah? Lanjut. Ujar kuping satu ayat tok. Lanjut. Begitu lanjut sampai ayat yang ke-200 sampai ayat yang terakhirnya. Kata Hudzaifah, "Fakultu yarka'u biha." Paling ini Rasulullah mau menyelesaikan surat Al-Baqarah. Ya sudah ditunggu. Lama Pak ini Pak berdirinya. Kalau kita baca Al-Quran satu juz dengan bacaan yang tidak begitu cepat tapi tidak begitu lambat, setengah jam Pak. Setengah jam kurang lebihnya. Dua juz berarti satu jam. Satu jam setengah kurang lebih. Satu jam 20 menit lah Al-Baqarah itu. Ngaduk terus Pak. Ternyata beliau selesai Al-Baqarah tidak langsung ruku. Thumma iftataha an-nisa. Benar Rasulullah membaca surat An-Nisa. Surat An-Nisa sampai selesai juga belum ruku. Faqara'aha, dibaca surat An-Nisa sampai selesai. Thumma Ali Imran faqara'aha, kemudian membaca surat Ali Imran sampai selesai. Yaqra'u mutarassilan, beliau membaca dengan tartil, tidak tergesa-gesa. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, apabila beliau melewati ayat yang memerintahkan untuk bertasbih maka beliau pun bertasbih. Idza marra bi su'alin sa'ala, apabila Rasul melewati ayat-ayat yang menerangkan tentang permintaan doa di situ maka Rasulullah pun berdoa. Bukan hanya ayat, ada tasbih, ada doa, ada yata'awad, wida marabi ta'awudin ta'awad. Apabila beliau melintasi ayat yang mengajak untuk berta'awud, maka Rasulullah berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah. Thumma raka'a, benar ruku. Di sini ada sebuah faedah, kita boleh membaca Al-Quran itu suratnya beluncat-beluncat. Al-Baqarah tidak harus Ali Imran. Boleh An-Nisa, boleh Al-Maidah, nanti boleh Ali Imran, boleh dalam bacaan. Juga boleh kalau kita ingin mengatamkan mungkin Ramadan ya, supaya urut dan tertib dan tidak hilang-hilang halaman, dibaca dengan urut. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan terus dibaca. Itu pun tidak mengapa. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Kemudian Rasulullah ruku. Berapa lama rukuknya? Thumma raka'a fajala yaqul subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Maha suci Allah yang maha besar. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya itu hampir-hampir sepadan dengan berdirinya tiga surat tadi. Lebih ringan mana, Pak? Berdiri yang lama berjam-jam tadi atau ruku yang berjam-jam? Ruku, Pak. Gimana? Bahasa kitanya keju. Ruku. Kemudian i'tidal. I'tidal pun panjang. Thumma qala sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Thumma qama qiyaman tawilan. Berdiri yang panjang. Hampir serupa dengan rukuknya. Di sini diambil sebuah pelajaran. Gerakan awal lebih panjang daripada gerakan yang berikutnya. Yang berikutnya lebih pendek daripada yang sebelumnya. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat yang ketiga dan demikian pula yang berikutnya. Atau dengan bahasa lain, rakaat yang kedua lebih pendek daripada yang pertama, yang ketiga lebih pendek daripada yang kedua, dan yang keempat lebih pendek daripada yang ketiga. Begitulah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini sebagai hujjah disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin untuk menerangkan kesalahan orang yang sujud terakhir panjang banget. Alasannya dalam rangka berdoa. Karena Nabi mengatakan aqrabul abdi lillahi fi sujud faqtiru fiha du'a. Manusia yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sedang posisi sujud. Maka perbanyakilah olehmu doa. Prakteknya adalah sujud yang terakhir. Ditanyakan kepada Syekh, boleh tidak yang seperti itu? Hada khilafu sunnah. Yang seperti itu menyelisih sunnah. Boleh engkau berdoa di sujud yang pertama, sujud yang kedua, ketiga, dan keempat? Boleh. Tapi mengkhususkan sujud yang terakhir lebih panjang daripada yang sebelumnya, ini menyalahi sunnah Nabi. Karena sujud awal harus lebih panjang daripada sujud yang kedua, daripada sujud yang ketiga, daripada sujud yang keempat. Ini malah kebalik, yang keempat lebih panjang daripada yang ketiga, dua, dan satu. Ini menyalahi sunnah, khilafus sunnah. Apakah itu termasuk bid'ah? Tidak selalu menyalahi sunnah itu disebut bid'ah. Tidak selalu. Tetapi itu awal dari penyimpangan. Kalau dia saya meyakini ini lebih baik daripada sunnah Rasul, wah ini sudah jatuh pada keharaman. Hadu meyakini yang berikutnya. Demikian pula ketika ruku, ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sujudnya hampir mendekati i'tidalnya rohu muslim. Diterangkan oleh Syaikhul Utsaimin ini sebagai dalil bahwa zikir-zikir salat, zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud itu tidak dibatasi hanya tiga. Yang wajib, zikir-zikir itu adalah wajib. Min wajibati salat, termasuk dari kewajiban-kewajiban salat. Berapa kali? Satu kali. Kemudian dua kali, kemudian tiga kali. Bagaimana kalau lebih? Boleh. Syaikhul Utsaimin menjelaskan apa yang diucapkan Rasul ketika hadis ini begitu panjang rukuknya, begitu panjang i'tidalnya dan sujudnya. Apa yang dibaca? Syaikhul Utsaimin mengatakan zikirnya diulang-ulang. bukan membaca Al-Quran dalam sujud, itu tidak diperbolehkan. Tetapi zikir itu berulang-ulang, boleh puluhan kali, bahkan mungkin boleh ratusan kali, asalkan engkau diawali dengan salatmu berdirinya panjang. Berdirinya surat kulhu, rukuknya panjang banget, ini menyalahi sunnah. Jangan seperti itu. Kalau mau rukuknya panjang, ingin sujudnya nanti panjang, maka diawali dengan suratan yang panjang. Yang panjang bagi kita ya surat An-Naba'lah, sudah lumayan panjang, Pak. Al-Ghasyiyah panjang, nanti rukuknya di sekitaran lebih pendek sedikit daripada suratan itu. Kata Syekh, kenapa beliau mengatakan begitu? Bolehnya mengulang-ulang zikir-zikir itu ketika kita sedang ruku dan sujud. Imam sujudnya lama, kita sudah selesai nganggur, ora ramung-ramung sujudnya ya imamnya, jan ngrikine wis gemeter lah. Hadirin makan, Asy-Syaikh bin Utsaimin mengatakan tidak boleh seorang ketika sholat itu diam. Bahasanya bukan begitu, bahasanya disebutkan dengan ayat, dengan hadis Nabi, inna sholata ta'ala, inna sholata la syuhulun. Ketahuilah, sesungguhnya sholat itu syuhulun. Apa syuhul? Pekerjaan, kesibukan. Sholat itu sibuk, Pak, bukan nganggur. Sehingga ketika sujudnya lama imam, ya kita tetap membaca zikir sujud itu, menunggu sampai imam duduk. Jangan mendahului imam lah, imamnya kesuwen tak jagung di situ, Pak Imam. Allah Akbar. Jagung di situ. Pegel sujud wae. Imamnya ditinggalkan, namanya bukan jamaah. Salat sendiri kalau begitu. Dan itu dilarang keras. La tasbiquni. Jangan kalian mendahuluiku. Fit takbiri wa ruku'i wa sujudi hatta nasarif. Sebab pun dalam berpaling. Berpaling itu mana? Setelah selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi menyebutkan zikir-zikir di awal-awal zikir, kemudian beliau berpaling menghadap ke arah makmum. Maka para makmum sebelum Nabi yang sharif berpaling menghadap ke makmum, makmum dilarang mendahului walaupun sudah selesai sholat. Wahagata kaum muslimin. Ancamannya mendahului imam, diganti kepalanya dengan kepala himar keledai. Amma yakhshallah ayyaj'ala ra'sahu ra'sal himar. Apakah seorang itu tidak takut akan Allah jadikan kepalanya menjadi kepala keledai? Ayat sebukul imam, ketika seorang itu mendahului imam. Nah, ini bahaya, Pak. Maka apa yang disebutkan ketika orang itu ruku yang panjang, zikir itu diulang-ulang. Inna salat ala syukhulun. Karena salat itu kesibukan. Jangan nganggur, Pak. Menung baik, baca apa sih? Ya, aku ya juga bingung. Ya menung baik. Jangan. Baca zikir itu walaupun puluhan kali. Al yang tidak masalah. Ini adalah contoh mujahadah. Nabi sedang mengajari mujahadah kepada sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Dan beliau berhasil mengikutinya. Jangan kemudian kita mengatakan, wah, aku kan Nabi, aku ya orang mungkin. Kita kan umat, jadi suruh untuk mengikuti, mencontohi. Sesekali dalam hidup kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul. Sesekali. Kalau sholat terawih di Masjidil Haram Mekkah atau Madinah, tanggal 1 sampai tanggal 20, 11 rakaat. hanya satu kali salat. Ba'dal isya langsung. Isyanya sana agak dimalamkan antara maghrib dengan isya. Jedanya 2 jam. Katakanlah jam 6, jam 8 mulai salat isya. Karena memang manusianya banyak, butuh untuk makan, buka dan lainnya, dan orangnya jauh-jauh. Dikasih per waktu yang luas, 2 jam. Jam 8 tet salat isya. Lanjut salat tarawih terus sampai jam 10, jam 11. 11 rakaat. Kalau likuran 21 malam 21 berarti tanggal 20 malamnya. Para ulama Saudi berpendapat bolehnya lebih dari 11. Diambillah 23. Walaupun hadisnya lemah, tidak memakai hadis Umar, hadisnya lemah dhaif, tetapi memakai hadis umum. Salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau engkau takut datang waktu subuh, farka falyutir bi wahida. Witirlah dengan 1 rakaat. Sehingga boleh orang salat sepanjang malam, boleh. Kalau itu bukan tarawih, salat qiyamul lail di sunnahkan dilakukan sepertiga malam yang terakhir. Berarti dua per tiga pertama tidur. Itu sunnah Nabi. Kalau salat tarawih lebih afdol pada salat isya. Mubasyaratan. Dan itu prakteknya Nabi. Bukan salat tarawihnya di malam hari. Apalagi cuma sendirian. Wis woro-woro kok bengi, salat bengi, jam loro. Dewekan ternyata rana batire pak. Ya tentunya lebih afdol yang ba'da isya. Jangan ngomong sholat yang sore. Sore buka juga belum. Mau terawih pak. Ya gak boleh. Yang ba'da isya langsung. Itu lebih afdol. Supaya waktunya luas. Nah kalau di Mekah Madinah. Di 2 Masjidil Haram ini. Ba'da isya mubasyaratan langsung sampai jam 12. Kurang dikit. 8 rakaat. Setelah itu istirahat, kemudian jam 1 kurang 15 menit, start lagi, sampai 2:30. Maram, bukan pak? Maram. Pada bahasa maram, karena kalau di negara kita, kemungkinan bisa dikata, gak mau pak. Cari imam yang singkat, yang cepat, yang rampung, dang-dang Bali. Kalau di sana nyaman dan orangnya mampu dan menyenangkan karena terbawa situasi kondisi yang ada. Sesekali kita lakukan sebagaimana Nabi melakukannya. Salat itu panjang-panjang. Salat tarawih, salat malam. Itu semua butuh mujahadah atau tidak? Butuh mujahadah. Kalau dilakukan itu di negeri kita, domai imam pak. Contoh main. Besok jangan jadi imam lagi. Tuduhannya Anda membuat fitnah di kalangan kami. Fitnah itu bukan? Itu. Kalau kita sholat bersama awamunas yang belum tahu ilmu. Nabi mengatakan bimbingannya falyukhaffif. Hendaknya diringankan. Hah? Man salla ma'an nas atau ma'al jama'ati falyukhaffif. Siapa yang mengimami salat berjamaah hendaknya dia ringankan. Fa inna fi mudha'if as-sakin madal hajah. Karena di antara jamaah itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang punya kepentingan. Falyukhaffif hendaknya diringankan. Melihat situasi kondisi yang ada. Kalau ini semua santri, semua salafin, kasih tahu. Malam ini kita akan terawih sampai jam 11. Biasanya 8:30 ini serampung pak. Ini jam 11. Nah, silakan yang mau ikut silakan. Terus yang tidak mau ikut tidak disebut. Yang mau ikut silakan mandek di situ. Tidak diberikan per yang nggak mau silakan. Imannya pinter. ben isin ni sing ora gelem. Ternyata ada yang imamnya Allahu Akbar, rakaat kedua nilik memburi, ding, enteng wonge. Karena belum mampu. Imannya itu kelasnya beda. Itulah yang namanya mujahadah. Kalau tidak mampu jangan, akan timbul fitnah. Rasul tidak selalu seperti itu berjamaah. Hadis makan yang berikutnya, masih ada waktu sedikit. Hadis ke-103. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Shallaitu ma'an Nabi lailatan, aku salat bersama Nabi di satu malam. Fatala al-qiyama. Rasul di waktu itu memperpanjang berdiri dalam salatnya. Hatta mamtu bi amri su, sampai aku ingin melakukan sesuatu yang jelek. Qila wa ma hamamta bihi? Ditanyakan kepada sahabat Ibn Mas'ud, apa yang kau inginkan dari yang kamu katakan tadi kejelekan? Maka Ibn Mas'ud mengatakan, qad hamamtu, qala hamamtu an ajlisa wa da'ahu. Aku ingin duduk dan aku ingin meninggalkannya. Ini Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Tapi Rasul tidak memberikan uswah salat itu begini. Dan Ibnu Mas'ud berhasil mengikutinya. Dan tidaklah hal itu berarti membuat fitnah. Karena Nabi tahu kapasitas Ibnu Mas'ud, kapasitas Hudzaifah bin Yaman, kapasitas para sahabat. Bisa. Di kalau pas sekarang apa? Gas. Di gas sampai menjelang subuh. Kalau orang kayak kita ya kaum muslimin, bisa sampai subuh tapi sholatnya jam loro. Jam loro ketul jam setengah papat, yupo doa ya sejam setengah. Cuman mendekati subuh. Tapi beritanya Masya Allah sholat terawih di Masjid Umar sampai subuh. Padahal jam loro mulainya Pak. Kalau Nabi badai isya. Kita tutup dengan hadis yang ke-104. An Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yad'ul mayyita thalathatun, yang mengiringi seorang mayit ketika diusung ke kubur ada tiga. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal-amalnya. Farji'u tsnan wa yabqa ma huwa wahid. Kembali dua, keluarga dan hartanya. Wa yabqa, dan akan kekal bersamanya, wahid yang satu. Wa yabqa ma huwa wahid, kekal bersamanya yang satu. Itu yang mana? Amaluhu, amal perbuatannya. Hadirin yang kami muliakan, dalam riwayat ini berkaitan dengan alam ghaib yang kita tidak bisa melihatnya. Kalau keluarga dan harta nampak, tapi yang tidak nampak adalah amalan, menyertai, mengiringi, mengikuti jenazah itu. Dan amalan itu terbawa sampai ke alam kubur, bahkan sampai ke alam akhirat, dan berpengaruh dengan surga dan neraka orang tersebut. Kalau demikian, mari kita bersungguh-sungguh. Kalau demikian, mari kita bermujahadah. Karena apa yang kita lakukan dari amal saleh di hari-hari ini, itu yang akan kita bawa. Itu yang akan dihisab. Itu yang akan ditimbang. Akan tertulis di catatan para malaikat, Raqib dan Atid. Apapun kita lakukan dari amal saleh, yang kecil-kecil, apalagi yang besar-besar, sebagai pemberat timbangan. Dan itulah modal kita di saat melewati jembatan as-sirat. Berbeda-beda orang melintasi sirat. Yang pertama kal barqi, secepat kilat. Kilat, tahu kilat kaum muslimin? Petir kalau bahasa Galinta. Begitu cepat. Seret begitu. Begitu. Ada di bawahnya kerih seperti angin yang kencang. Angin puting beliung, angin yang lainnya begitu kencang. Cepat. Yang di bawahnya ada orang yang menaiki kendaraan kalajawid, menaiki kuda yang sangat handal, cepat. Di bawahnya ada orang yang berlari, orang yang berjalan, kemudian dia yang esot, dan banyak yang jatuh ke dalam neraka. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali akan melintasi, yakni melewatinya. Banyak yang jatuh ke dalam neraka dan sedikit yang berhasil melintasinya. Pertanyaannya adalah, mengapa berbeda-beda? Asy-Syaikh Ibnu Taimin menjelaskan, perbedaan manusia dalam kecepatan melintasi jembatan adalah dipengaruhi oleh cepatnya seorang dalam menerima ajaran Nabi dan mengamalkannya. Suratul Ibadah, cepatnya seorang dalam beribadah itu berpengaruh dengan cepatnya dia melintasi jembatan itu. Nah, kalau kita ingin selamat ketika berjalan di atas jembatan itu dan sampai ke pintu al-jannah sana, butuh upaya yang sungguh-sungguh. Kapan itu? Sekarang ketika di dunia. Bukan dengan belajar menaiki tambang pakai apa itu? Genter, Pak. Pakai kayu keseimbangan itu enggak perlu. Karena adakum minasyar wa hadu minasyif dahidatun muzillatun. Namanya jembatan yang ada di atas neraka itu lebih lembut daripada rambut. Adapun riwayat yang mengatakan seperti rambut yang dibagi menjadi tujuh itu lemah. Rasul mengatakan adakum minasyar, lebih kecil daripada rambut, lebih kecil, lebih tajam daripada mata pedang. Sangat mentergelincirkan, muzillatun. Tidak akan bisa seorang menaiki hanya dengan bermodalkan skill. Tetap lain adalah amal. Yang berpengaruh di saat itu adalah amal. Kecepatan seorang menerima sunnah dan mengamalkannya. Maka marilah kita bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk kebaikan duniawi kita dan akhirat kita. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang bisa kami bacakan. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam pertemuan akan datang hadith ke-105. Masih dengan pembahasan bab yang sama, mujahadah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.